cantik memang sungguh cantik, seksi memang seksi, pantas kumbang-kumbang mendekati. Merayu untuk memiliki, merayu untuk memiliki. Sayangnya kau milik semua, milik siapa saja, cuma cintamu sebatas rindu. Datang pagi sore berlalu, datang pagi sore berlalu. Memang sungguh cantik, seksi memang seksi, pantas kumbang-kumbang mendekati. Merayu untuk memiliki, merayu untuk memiliki. Memang sungguh cantik, seksi memang seksi, pantas kumbang-kumbang.